بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Fadailis Sahabah, kitab tentang keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bab yang ke-13, babu fi fadli Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Babu fi fadli Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Bab tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu-satunya istri Nabi yang perawan, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga telah kita baca salah satu dari hadis pada bab yang sebelumnya, yaitu tentang keutamaan Khadijah, di mana hadisnya menceritakan tentang keutamaan Aisyah. Wa inna fadla Aisyata 'alan nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'ir at-ta'am. Halaman 272, nomor hadis yang kita buat 6219. Itu salah satu dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Aisyah dari wanita-wanita lain di zamannya dan setelah zamannya. Ya. Sesungguhnya keutamaan Aisyah atas wanita-wanita adalah seperti keutamaan bubur di atas makanan-makanan yang lain, ya. Di atas makanan-makanan yang lain, ya. Jadi bubur semua masuk, ya. Dari gandumnya, kemudian minyak saminnya, kemudian dagingnya yang sudah dihancurkan, kemudian proses memakannya juga tidak terlalu susah, kemudian pencernaannya juga tidak merepotkan. Nah, akhirnya di masyarakat Arab ketika itu, tsarid adalah makanan yang istimewa. Perbandingan keutamaan kemuliaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain seperti bubur dengan makanan-makanan yang lain. Itu salah satu dari hadis yang telah kita pelajari. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah anak Abu Bakar. Ya, Aisyah bintu Abi Bakrin, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dinikahi oleh Nabi atau dilamar, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia 6 tahun, kemudian pada usia 9 tahun beliau dukhul, sah resmi menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah salah satu dari wanita atau dari mereka yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya, dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, salah satu dari mereka adalah Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Dia juga digelari dengan As-Siddiqah. Dia digelari dengan As-Siddiqah, yaitu yang terpercaya dan mempercayai, ya, jujur. Digelari beliau dengan As-Siddiqah pasca peristiwa tuduhan palsu, ya, berita dusta bahwa beliau dituduh berzina, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan namanya, membersihkan kehormatannya, diturunkan ayat untuk membungkam mulut-mulut orang-orang munafikin, ya. Di masa itu yang menyebarkan berita dusta ini, Allah Subhanahu wa taala bela Aisyah, bersihkan namanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah angkat kemuliaannya. Ya, maka beliau digelari dengan As-Siddiqatu, ayah sebagaimana ayahnya digelari dengan As-Siddiq. As-Siddiqatu bintus Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab ini sangat banyak. Ya, sangat banyak, dan kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 6230. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Khalaf bin Hisham wa Abu Rabi' jami'an an Hammad bin Abi Zaid an Hammad bin Zaid wal lafdhu li Abi Rabi' qala haddatsana Hammad qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, urituki fil manami thalatha layalin. Urituki fil manami thalatha layalin. Ja'ani biki al malaku fi saraqatin min harir. Fayaqul hadhihi imra'atuka. Fa'akshifu an wajhika. Fa'akshifu an wajhiki. Fa'idha anti hiya. فأقول إياك هذا من عند الله يمده إياك هذا من عند الله يمده. Ya, ini hadis yang pertama di bawah bab ini. Nabi SAW bercerita kepada Aisyah, urituki fil manami thalatha layal, saya diperlihatkan kamu, ya, saya diperlihatkan kamu oleh kata Nabi di dalam mimpi tiga malam, maksudnya tiga malam berturut-turut. Ya. Di dalam Sahih Bukhari hadis yang sama, di situ dijelaskan bahwa Nabi mengatakan, saya diperlihatkan engkau dalam mimpi dua kali. Ya. Marrataini, urituki fil manami marratain. Dua kali. Di sini tiga malam. Ya. Di sini tiga malam. Ya. Memang Imam Bukhari menyebutkan dua bentuk dalam lafaz hadisnya. Yang pertama marrataini. Nah, Imam Bukhari satu lafaz saja marrataini. Dalam beberapa kali ada sekitar tiga kali, ya, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab nikah dan yang lain-lainnya. Beliau menyebutkan dengan lafaz dua kali. Saya diperlihatkan engkau dalam mimpi dua kali. Ya. Sementara dalam Sahih Muslim sekarang ini lafaznya tiga malam. Ya. Kemudian juga ada dalam Sahih Muslim marrataini saja. Dua kali. Dan juga dalam Sahih Muslim marrataini au thalathan. Dua kali atau tiga kali. Ya, berarti riwayat ini kita lebih condong kepada riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, karena dia mengambil sesuatu yang pasti, yaitu tetap dengan lafaz dua kali, dan tidak ada keraguan. Sementara Imam Muslim meriwayatkan ketiga-tiganya. Dia meriwayatkan yang pertama salasa layal, tiga malam. Kemudian meriwayatkan juga dua kali. Meriwayatkan juga dua kali atau tiga. Ya. Berarti Imam Bukhari lebih meyakini apa yang diriwayatkannya. Makanya kata Ibn Hajar, ketika membawakan semua riwayat tersebut, mengatakan kita lebih condong kepada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Ya. Kita lebih condong kepada riwayat Imam Bukhari, kata Ibn Hajar, فَلَعَلَّ الْبُخَارِي حَذَفَهَا لِأَنَّ الْأَكْثَرْ رَوَاهُ بِلَفْذِ مَرَّتَيْنِ. Seakan-akan Imam Bukhari menghapus atau tidak menerima riwayat yang lain, tiga, atau ragu tadi, dua atau tiga, karena yang meriwayatkan dengan lafaz dua kali itu banyak. Ya, maka dalam ilmu hadis, ketika terjadi berbenturan antara riwayat para siqat, itu orang-orang terpercaya, tetapi yang sebahagian lebih banyak, yang sebagian lebih sedikit, maka yang dikuatkan adalah yang paling banyak. Walaupun semua mereka siqat, terpercaya, adil dan kuat hafalannya, tetapi bila mana terjadi pertentangan, maka riwayat yang paling banyak yang dipilih. Maka di sini lafaz dua kali ini yang lebih kuat. Dan tentu Imam Muslim di sini meriwayatkan tiga bentuk. Yang pertama tiga malam, berarti otomatis dua tiga kali ya. Tidak mungkin dua kali tiga malam. Ya, tiga malam berarti tiga kali. Kemudian dalam riwayat lain dua kali, dan dalam riwayat yang ketiga dua kali atau tiga. Ya. Maka yang kuat adalah dua kali, walaupun tidaklah bertentangan jika karena adanya kemungkinan Nabi SAW melihatnya atau bermimpi tentang hal yang sama tiga malam. Ya. Tetapi lafaz hadisnya yang dikuatkan oleh para ulama adalah dua kali. Ya. Tidak ada permasalahan yang lain dalam masalah hukum. Yang jelas Nabi SAW bermimpi tentang Aisyah sebelum menikah. Ya. Di mana lanjutan hadisnya, ja'ani bikil malaku. Ya, jadi datang kepadaku malaikat yang membawamu. Jadi membawa Nabi SAW tahunya setelah dibuka wajahnya. Malaikat membawamu kepada saya dalam mimpi itu, fi saraqatin min harir. Ya. Dipakaikan sepotong pakaian dari sutra. Jadi malaikat membawa seorang wanita, kemudian ditutup badannya dan wajahnya dengan potongan kain sutra. Ya, potongan kain sutra. Fayaqul, kata malaikat itu, hadhihi imra'atuka. Ini istrimu. Ya. Ini kejadiannya sebelum menikah. Ini istrimu. Fa'akshifu an wajhiki. Maka saya buka wajahmu, karena kan sudah dikatakan istri dalam mimpi. Maka saya buka wajahmu, fa'idha antihiya. Ternyata wanita yang dibungkus kain sutra tersebut adalah engkau. Maksudnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'akul, maka saya katakan, ya, iyyaku hadha min indillah yumdihi. Iyyaku hadha min indillah yumdihi. Jika ini memang keputusan Allah, maka akan berlaku. Ada beberapa penafsiran yang dijelaskan tentang perkataan terakhir ini. Ya. Jika ini benar-benar keputusan Allah, maka dia pasti berlaku. Karena itu kan hanya dalam mimpi. Ya. Maka Nabi mengungkapkan itu. Ada tiga penafsiran dari ungkapan ini yang dinukilkan oleh Nawawi. Sebelum kita lupa mengisyaratkannya, beliau nukilkan perkataan Qadhi Iyad, halaman 301. Ya. Jika alannya ada kata-kata Al-Qadhi mengatakan, ada ya? Ya. Di syarahnya di bawah. Nah, kita tinggalkan itu, lihat di alin yang sama di baris kedua sebelum terakhir di alinea itu. Jika mimpi tersebut ada, jika mimpi tersebut terjadi setelah kenabian, dan pasti setelah kenabian, karena ya sebelum nabi jadi nabi SAW, Aisyah belum lahir. Aisyah belum lahir. Ya. Jadi jika mimpi tersebut terjadi setelah kenabian, maka dapat diartikan dengan tiga hal. Nah, ini yang perkataan Al-Qadhi. Pertama, mimpi tersebut dapat dipahami sesuai dengan zahirnya yang tidak perlu untuk ditafsirkan. Ya, jadi bahwa dia itu adalah bila mana Allah memutuskan bahwa engkau adalah istri saya walaupun dalam mimpi, maka itu pasti berlaku. Karena mimpi Nabi itu hak. Ya, itu yang pertama. Kalau setelah kenabian, maka ungkapan Nabi tadi, kalau ini keputusan Allah maka dia berlaku, maksudnya tidak perlu ditakwilkan lagi. Dan itu pasti terjadi. Sebagaimana mimpinya Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, bahwa dia mimpi menyembelih anaknya, maka dia langsung terapkan. Ya. Andai kata itu memang keputusan Allah, maka engkau pasti istri saya. Ya. Pasti istri saya di dunia nyata, bukan di luar mimpinya, di luar mimpi. Itu yang pertama. Kenapa? Alasannya karena mimpi Nabi itu hak, bukan bunga tidur. Ya. Yang kedua, jika yang dalam mimpi tersebut adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka ungkapan tadi Allah pasti akan menjadikannya kenyataan. Ya. Keraguan yang timbul adalah apakah wanita yang dilihat dalam mimpi itu hanya istri beliau di dunia atau juga merupakan istri beliau di akhirat. Jadi kata Nabi, jika memang keputusan Allah engkau istri saya di dunia, maka fala'allallah yumdihi, ya, in yaku hadha min indillah yumdihi, maka pasti nanti di akhirat engkau juga istri saya. Karena seluruh istri Nabi di dunia istrinya di surga. Ya, semua istri Nabi di dunia, maka istrinya di surga. Dan tidak ada satupun dalil yang baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi menceraikan Aisyah. Ya, dan bahkan tidak seorang pun istrinya yang diceraikan oleh Nabi. Nabi sama sekali tidak pernah menceraikan istrinya. Memang beliau pernah menawarkan perceraian. Ya, ketika sebagian mereka atau ada beberapa mereka yang meminta tambahan nafkah, lalu Nabi SAW, kalau memang kalian ingin hidup berkecukupan di dunia, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, dalam surat Al-Ahzab. Ya, kalau memang kalian menginginkan hidup senang, berkecukupan dan tidak ada kekurangan sebagaimana yang telah mereka rasakan setelah ketika menjadi istri Nabi, maka silakan. Saya siap untuk menceraikan kalian, dan pasti setelah saya kalian akan dikejar-kejar orang. Maksudnya janda Nabi. Ya, janda Nabi. Maka kalian akan hidup senang, ya, memiliki suami yang kaya raya. Ya, kemudian jika kalian menginginkan Allah dan kehidupan akhirat, maka siap untuk hidup susah di dunia. Dan semuanya mereka memilih bersama Nabi, dan pasti ketika mereka menjadi istri Nabi di dunia dan tidak terjadi perceraian, maka istri Nabi, mereka istri Nabi di surga. Mereka istri Nabi di surga. Berarti ini bantahan juga untuk orang-orang yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di neraka. Ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di neraka. Karena Nabi tidak pernah menceraikannya. Tidak pernah menceraikannya. Dan bahkan beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua tadi, jika benar engkau istri saya di dunia, maka Allah akan menetapkan engkau adalah istriku di surga. Yang ketiga, Nabi SAW tidak ragu dalam hal ini, melainkan beliau hanya menerangkan sesuatu yang akan terjadi. Jadi memang ungkapan tadi, iyyaku hadza min indillah yumdihi. Kalau kan kata-kata kalaunya tadi yang membingungkan, maka ditafsirkan tiga oleh Al-Qadhi tadi. Kalau mimpi itu memang datang dari sisi Allah, maka Allah pasti akan menjadikannya kenyataan. Ungkapan inilah yang salah satu penafsirannya tadi. Ya. Karena maknanya kan Nabi ragu. Maknanya Nabi ragu. Kalau memang mimpi itu benar, maka engkau pasti istri saya. Maksudnya apa? Bila mana itu sebelum kenabian, maka bahwa tidak perlu ditafsirkan lagi. Kalau sudah bermimpi Nabi bahwa Aisyah itu istrinya, istrinya, maka pasti nanti di dunia nyata dia pasti akan jadi istrinya. Karena mimpi Nabi itu hak. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, Nabi tidak meragukan dia isi mimpi itu bahwa dia istrinya di dunia. Tetapi Nabi meragukan, ya, menyatakan kalau, ya, kalau memang engkau istri saya di dunia, maka pasti nanti engkau jadi istri saya di surga. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, tidak ada keraguan. Maknanya hanya sekedar ungkapan biasa, ya, dan itu salah satu uslub dalam bahasa Arab. Tidak maknanya meragukan. Nah, ini ungkapan yang terakhir dari hadis, dan penafsirannya salah satu dari tiga tadi yang dibawakan oleh Imam oleh An-Nawawi dari nukilan perkataan Al-Qadhi Iyadh. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis yang pertama ini jelas-jelas keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebelum jadi istri yang hakiki di dunia, yang nyata di dunia nyata. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada Nabi dalam mimpi bahwa dia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah istri Nabi, dan itu bukan satu kali mimpi, ya, tetapi dua, dan bahkan ada riwayat yang tadi dan bahkan dalam riwayat kita ini tiga kali, tiga malam Nabi berturut-turut mimpi datang malaikat membawa seorang wanita yang ditutup dengan kain sutra, ya, tertutup dengan kain sutra, ya, untuk memperlihatkan kepada Nabi SAW, ini adalah istrimu. Ini merupakan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebelum menjadi istri di dunia, dalam mimpi Allah Ta'ala menjodohkan Aisyah dengan Nabi SAW. Allah telah menjodohkan Aisyah dengan Nabi. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Dan itu bukan satu kali. Ya. Dan bukan satu kali. Kemudian, ada yang menarik dari hadis ini yang disimpulkan oleh ulama, bolehnya memperlihatkan gambar, ya, kepada seseorang dalam proses peminangan, ya, dalam proses peminangan. Ini kan belum jadi istri Nabi, tetapi bentuknya sudah diperlihatkan kepada Nabi, walau dalam mimpi, ya. Jadi boleh ketika seseorang ingin melamar seseorang, seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan dan dia tidak bisa nazar, ya, untuk menampakkan atau mengirimkan, menyerahkan kepadanya fotonya, ya, fotonya agar dia melihat dan tertarik lalu melamarnya, ya, lalu melamarnya. Ini perkara yang dibolehkan oleh para ulama, ya, mengambil kesimpulan walaupun tidak terlalu dekat kesimpulannya, mengambil kesimpulan dari hadis ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bentuk Aisyah dalam mimpi kepada Nabi SAW dan menyatakan ini adalah istrimu, ya. Kemudian yang membawanya malaikat, bukan orang tuanya. Ini juga keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi yang menjodohkannya Allah, yang membawa pengantinnya ini adalah malaikat. Ini juga merupakan keutamaan. Bungkus kain sutra ini juga ditakwilkan oleh para ulama. Di penghujung sarah ada tentang mimpi dibungkusnya dengan kain sutra, kalau tidak salah, ya, di ujung. Bukan di ujung. Tentang ditakwilkan juga oleh para ulama, kan Aisyah ditutupi dengan kain sutra. Ya, saya tulis di sini, bukan di sini, tapi di Fathul Bari. Ya, di syarah Sahih Bukhari. Ya. Dan dalam riwayat lain tentang malaikat tadi, tentang malaikat, bahwa malaikat tersebut adalah malaikat Jibril. Ya, dalam Sunan Tirmidzi, bahwa malaikat yang membawa Aisyah untuk dihadapkan kepada Nabi dalam mimpi adalah malaikat Jibril. Ya, membawakan gambar Aisyah dalam mimpi kepada Nabi SAW dan menyatakan itu adalah adalah istrinya. Ya. Ya, dalam Fathul Bari, bukan dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan, bukan dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Menukilkan perkataan Ibnu Battal. Ya, panjang sekali tetapi di ujungnya wa amma thiyabul mar al harir. Ya, wa amma thiyabul harir. Adapun pakaian sutra yang membungkus menutupi Aisyah, fayadullu ittikhadhuha lin nisa' 'alan nikah wa 'alal azaa'. Ya. Pakaian yang membungkus sutra tadi bisa ditakwilkan dengan ya, nanti akan dalam proses menikahnya dibungkus dengan dipakaikan pakaian sutra, kemudian bisa jadi adalah kain kapan. Ini kemungkinan-kemungkinan takwilnya. Ya, yang pertama ketika nikahnya memakai pakaian tersebut menunjukkan akan meriahnya, pestanya, dan bisa jadi itu sebagai ditakwilkan untuk kematian. Jadi sutra itu adalah kain kafannya dan ini menunjukkan baiknya dia meninggal dunia. Ini kata Ibnu Battal. Kemudian ada satu lagi takwil dari kain sutra tadi, bahwa badannya nanti akan bertambah ukuran badannya, besar badannya. Dan ini yang terjadi pada Aisyah. Bahwa beliau Aisyah di usia setelah lama menikah badannya besar. Ya, badannya besar. Nabi SAW pernah dua kali berlomba lari dengan dia. Ya. Yang pertama yang menang siapa? Aisyah, karena badannya masih langsing. Ya, badannya masih langsing. Ketika kata Aisyah, ketika badan saya sudah mulai besar dan Nabi punya kesempatan untuk pacu lari dengan saya, dia yang menang. Dia yang menang. Ya, lalu Nabi mengatakan hadhihi bitilka. Ya, ini sebagai balasan dari kemenangan kamu dahulu. Ini menunjukkan bahwa takwil Ibnu Battal dari ditutup atau dipakaikan kepada Aisyah ketika mimpi itu kain sutra, salah satu takwilnya ini. Dan ini bukan satu-satunya patokan untuk menakwil mimpi. Karena takwil mimpi itu bukan hanya sekedar membahas hal-hal yang sedikit ini, tapi dia menyeluruh, menyeluruhnya. Dan ini yang menarik ya, dari karena Nabi menceritakan bahwa Aisyah dipakaikan pakaian yang menutup badannya semua yang terbuat dari sutra, ya, kain yang dasarnya adalah sutra. Kembali kita kepada inti hadis ini, dia adalah menunjukkan keutamaan Aisyah istri Nabi SAW radhiyallahu taala anha wa an abiha. Di mana Allah telah menjodohkan beliau dengan Nabi walau sebelum menikah di dunia atau di dalam kehidupan dunia itu 3 atau 2 kali, dan dibawa oleh malaikat dibungkus dengan pakaian yang indah yaitu sutra. Dan ini tidak lain menunjukkan keutamaan dan luar biasanya keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua, 6231, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Ibnu Idris qala ha'un wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana Abu Usamah jami'an an Hisham bihadzal isnadi nahwahu bihadzal isnadi nahwahu. Ya. Hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain. Ya, dengan jalur sanad yang berbeda. Dan bunyi hadisnya sama. Dan kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika menyampaikan hadis ini bukan untuk berbangga-bangga. Ya. Bukan untuk berbangga-bangga, tetapi menceritakan apa yang ia dengar dari Nabi SAW. Ya, tentang apa yang terjadi sebelum Nabi menikahinya. Berikutnya 6232. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala wajadtu fi kitabi an Abi Usamata qala haddatsana Hisyam. Kata-kata wajadtu fi kitabi ini di garis bawahi. Ya, ini pertama kali kalau tidak salah ya. Kita temukan cara meriwayatkan hadis yang seperti ini. Ya. Cara meriwayatkan hadis yang seperti ini. Wajadtu fi kitabi. Ya. Karena memang mayoritas dari periwayatan hadis itu antara ahaddatsana, akhbarana, amba'ana. Ya. Tidak ada dalam bentuk ini. Kita juga sudah menyampaikan bahwa mendapatkan hadis dari guru itu ada 8 cara. Mendapatkan hadis untuk diriwayatkan dari seorang guru itu ada dengan 8 namanya turuk tahammulul hadis, cara meraih atau mendapatkan hadis. Tahammul itu mengambil mendapatkan hadis dari guru, itu ada 8. Yang pertama, guru langsung menyampaikan hadis, dia berbicara, kata dia haddatsani fulan an fulan an fulan qala Rasulullah SAW. Dia sampaikan kepada muridnya. Nanti muridnya mengatakan haddatsani pula. Ya. Atau sami'tu. Bisa digunakan. Dan ini ungkapan yang paling tinggi. Sami'tu atau haddatsani. Kemudian di bawahnya. Bisa jadi akhbarana. Akhbarana. Ini tingkatan yang bawah. Karena akhbarana ini biasa digunakan. Ketika ada seseorang yang membaca. Ya. Seorang membacakan hadis guru, tetapi dia tidak berbicara. Gurunya tidak berbicara. Guru membukukan hadis, ya, membukukan hadis dia yang dia dapatkan dari guru-gurunya. Kemudian nanti untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, agar nanti disampaikan kepada murid-murid mereka, dia serahkan buku itu kepada asistennya ya, asistennya, ya, murid terdekatnya. Kemudian qari ini membacakan dan semua nanti akan mendengar. Biasanya cara mendapatkan hadis yang seperti ini mereka menggunakan akhbarana. Di bawah yang pertama. Dan terus ke bawah. Dan salah satunya nanti seperti yang sekarang ini. Dia tidak mendapatkan dari guru. Ya, langsung ya. Bisa jadi. Atau dia tidak menghafalnya. Ketika di majlis tahdis. Ada majlis tahdis namanya. Majlis bukan kajian seperti kita. Jadi guru tegak duduk di atas kursi, kemudian di sekitarnya para perawi-perawi hadis. Nanti dia tidak mengaji. Justru dia mengatakan, dan makanya ini yang lebih sakral, lebih suci. Dan ini yang membuat Imam Malik terkadang mengusir orang dari majelisnya. Dalam majelis tahdis itu, mereka lebih ketat daripada majelis biasa. Karena nanti yang keluar dari mulut mereka ada semuanya hadis. Ya, haddatsani fulan an fulan an fulan, hadis yang pertama. Terkadang satu majelis 100 hadis di bawah, terkadang di bawahnya, terkadang. Jadi itu yang membuat kekuatan, yang menunjukkan betapa kuatnya hafalan para penghafal-penghafal hadis. Ada di antara mereka yang tidak menulis. Ya. Tidak menulis seperti Bukhari. Beliau tidak menulis. Kapan beliau menulis? Nanti setelah keluar, dan nanti mereka seperti Daruqutni juga terkenal kekuatan hafalannya. Karena disampaikan dalam majelis tahdis itu bukan satu dua. Kita satu saja lupa. Mereka terkadang 60-an, 100 hadis, 100 lebih hadis, satu majelis. Dan dia duduk saja. Ya, duduk saja. Ini yang luar biasa dari mereka yang hafal. Jadi yang sibuk menulis, yang sibuk mendengar cukup mendengar. Satu kali dengar mereka sudah hafal. Nah, terkadang yang menulis itu pun merasa tidak nyaman dengan orang yang duduk saja. Makanya Daruqutni terkadang dicela oleh kawan-kawan seperguruannya. Kamu ini bagaimana? Orang sibuk menulis, kamu duduk-duduk saja. Belajar itu serius. Ya, kira-kira seperti itulah. Kemudian kata Daruqutni, tadi yang dibaca oleh guru kita berapa hadis? Ya, alur cerita seperti itu. Disebut oleh kawannya itu sekitar 100. Nah, coba kamu baca apa yang kamu tulis. Ya. dibaca hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, hadis ke-10, 20. Ketika tiba beberapa hadis yang keliru, yang penulis ini keliru, terkadang kan walaupun kita nulis, terkadang kita salah menulis. Jangankan yang didiktekan, yang kita diktekan sendiri untuk diri kita, terkadang kita salah menulis. Yang kita ucapkan dengan jiwa, dengan dalam kemudian kita tulis, terkadang yang kita ucapkan tidak tertulis. Apalagi yang didiktekan oleh orang, ya, oleh orang lain. Maka ada yang keliru, ah ini keliru ini. Dibenarkan oleh Daruqutni. Hadis yang ke-60 begitu juga. Hadis yang ke-90 begitu juga. Jadi yang ditulis itu pun dibenarkan oleh Daruqutni. Semenjak itu, mereka tahu bahwa Daruqutni kekuatan hafalannya lebih kuat daripada tulisan mereka. Dari tulisan mereka. Dan terkadang tulisan orang yang berpatokan kepada tulisannya ini, terkadang mereka mendapatkan bantuan untuk nilai kualitas tulisan mereka kepada mereka-mereka ini. Jadi setelah itu, mereka yang menulis ini selalu menambahkan kualitas apa yang mereka tulis dengan membacakan kepada orang-orang seperti Daruqutni. Dan orang-orang yang menulis ini yang membuat sebagian mereka awal riwayatnya kuat. Tetapi kalau kitab mereka hilang, kalau mereka kitabnya hilang atau terbakar, salah satu dari mereka seperti Al-Walid bin Muslim, kalau saya tidak salah, yang kata para ulama, ikhtalata lamma taraqa kutubu, taraqat kutubu, dia menjadi kacau balau hafalannya setelah kitabnya terbakar, pustakanya terbakar. Jadi hilang kitabnya tadi, padahal dia berpatokan sekali untuk meyakini apa yang dihafal kepada kitabnya. Nah, ketika kitabnya sudah tidak ada lagi, ketika itu kan tidak ada fotokopi. Nah, sehingga ketika terbakar, mulailah kacau balau hafalannya. Sehingga nilai derajatnya pun dalam hadis berbeda. Nilai kekuatannya. Karena kan dinilai semua perawi-perawi hadis. Dan ini yang mengarah kepada pembahasan kita, wajadtu fi kitabi. Jadi dia lupa kapan riwayat-riwayat itu terjadi, karena sudah banyaknya tulisan-tulisan hadis sehingga dia tidak lagi meyakini dengan secara hafalan apa yang dia riwayatkan, tetapi dia berpatokan kepada kitabnya. Wajadtu fi kitabi, saya temukan dalam kitab saya, maksudnya catatan hadisnya, an Abi Usama. Jadi gurunya dalam kitab itu adalah Abu Usama. Adapun kekuatan hafalannya belum, tidak lagi tahu ingat ya, dia kapan dia mendapatkan dari Abu Usama. Ya, bagaimana caranya? Yang penting dalam kitabnya, dan kitabnya itu dia yakin kualitasnya, maka dia riwayatkannya secara dengan cara seperti ini. Wajadtu fi kitabi, makanya dalam ilmu hadis namanya wijada. Ya, dalam cara mendapatkan hadis secara mendapatkan, menemukan. Terkadang ada orang yang menemukan kitab gurunya. Ya, yang dia memang meriwayatkan hadis dari gurunya, tapi tidak ada hadis-hadis yang dalam kitab tersebut. Kemudian dia bawa kitabnya, lalu dia mengatakan, guruku, ini kitabmu ya? Iya. Hadis-hadisnya hadis kamu semua? Iya, saya punya semua hadis. Hadis yang saya riwayatkan. Boleh tidak saya meriwayatkannya? Iya. Kata gurunya, silakan kamu riwayatkan. Walaupun dia tidak mendengar hadis itu dari gurunya, tapi dia baca dari kitab kumpulan gurunya. Maka ini juga dinamakan wajadtu. Ya, wijada. Ini juga termasuk salah satu cara menemukan hadis dan cara meriwayatkan. Jadi berbeda-beda ungkapan-ungkapan haddatsana, akhbarana, amba'ana, uqri'a 'alaina wa ana asma. Qri'a 'alayya wa ana asma atau wajadtu atau nawalani. Ini semuanya cara-cara menyampaikan hadis disebabkan oleh cara mendapatkannya. Berbedanya cara mendapatkan, berbeda pula cara menunaikan. Ya, ini luar biasa indahnya ilmu hadis. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Ha'un qala ha'un wa haddatsana Abu Quraibin Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Usama an Hisham an abihi an Aisyata radhiyallahu anha qala. Hadisnya juga hadis Aisyah. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu berkata kepadaku, inni la'alamu idha kunti anni radiyatan wa idha kunti an alayya ghadbah. Kata Nabi, saya bisa membedakan. Ya. Kapan kamu suka kepada saya, ridha kepada saya, dan kapan kamu marah. Ya. Karena tidak ada ucapan. Tidak ada ucapan bentak-bentak, teriak-teriak. Ya. Apalagi seorang istri kepada suami. Tidak akan mungkin terjadi pada Aisyah, istri Nabi kepada Nabi SAW. Jadi Nabi tahu dari sikap Aisyah, bahkan mungkin dari pembicaraan biasa, ya, kalau orang biasa menilainya tentu tidak ada nampak-nampak tanda marah. Ya, tetapi Nabi tahu. Saya tahu kapan kamu suka, kapan kamu ridha kepada saya, dan kapan kamu marah. Ya. Qalat faqultu wa min aina ta'rifu dzalika? Kata Aisyah, loh, dari mana kamu bisa mengetahui kapan saya marah dan kapan saya ridha kepadamu? Qal amma idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammadin. Ya. Adapun ketika engkau kepada saya ridha, maka saya akan mendengar ucapanmu la wa rabbi Muhammad. Tidak, demi Rabb Muhammad. Ya. Jadi ketika dia misalnya menafikan sesuatu, mereka terkadang menambahkan dengan sumpah. Ya, mereka menambahkan sumpah dengan nama Allah, tidak masalah. Sumpah untuk sebuah sesuatu yang pasti, yang benar, mubah. Ya, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, bersumpah dengan Allah tapi dusta, sering-sering kali bersumpah dengan nama Allah walaupun benar, ini juga tidak benar. Ya, menyeringkan diri bersumpah, sebentar-sebentar sumpah, sebentar-sebentar sumpah, walaupun itu dengan nama Allah, walaupun itu untuk suatu perkara yang benar, ya, terkadang ini juga tidak layak. Seperti pedagang misalnya, ya, ketika ingin melariskan dagangannya, lalu ditambahkan, dikuatkan dengan sumpah, demi Allah modal saya memang segitu. Memang modalnya segitu. Tapi ketika hendak melariskan, dia lariskan dagangannya dengan sumpah tadi. Ini juga tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Jadi, bila mana keluar dari penyebab-penyebab tidak benarnya sumpah tadi, sah-sah saja seorang untuk bersumpah. Maka biasa. Bersumpah seperti Aisyah bersumpah, tidak demi Allah. Tetapi, dia katakan tidak demi Rabb Muhammad. Ya, disebutkan nama Nabi oleh beliau. Ya. Kemudian, wa idza kunti ghabba, namun ketika engkau marah atau tidak suka, qulti la wa rabbi Ibrahim. Tidak demi Rabb Ibrahim. Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi merasakan perbedaan. Ketika dia menggunakan nama beliau dengan nama Nabi Ibrahim AS. Qalat, setelah mendengar keterangan dari Nabi, Aisyah berkata, Qultu ajal. Wallahi ya Rasulullah. Ya. Iya, seperti itu. Memang diakui oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha apa yang diungkapkan oleh Nabi. Wallahi ya Rasulullah, ma ahjuru illa smak. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidaklah menjauhi kecuali menyebut namamu ketika saya marah atau emosi. Jadi dia untuk bisa melampiaskan emosinya tidak menyebut nama Nabi. Dia mengganti dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi juga merasakan itu. Ya, merasakan itu. Lalu apa hubungannya ini dengan kemuliaan? Ya, kemuliaannya tentu seperti itu. Bahwa dia tidak mengungkapkan kata-kata yang menyimpang jauh, tidak ada sumpah serapa, itu hanya sekedar ucapan yang syar'i, itu bersumpah, dan sumpahnya juga tidak selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi digantinya nama suaminya, nama Nabi Muhammad SAW, ya, la wa rabbi Muhammad dengan la wa rabbi Ibrahim. Ya, warabbi Ibrahim. Kemudian ada satu catatan penting bagi kita semua, suami dan para istri, adalah marahnya Aisyah kepada Nabi ini jangan dikira menunjukkan bolehnya istri marah-marah kepada suaminya. Ini hampir semua pensyarah hadis ketika saya teliti, hampir semua pensyarah hadis mengarahkan bahwa ini disebabkan cemburu. Itu yang kemarin kita sampaikan. Kita nukilkan perkataan nukilan Al-Qadhi, menukilkan perkataan Al-Misri dan yang lainnya, bahwa ketika seorang istri cemburu kepada suami lantaran istri-istri yang lain, bukan cemburu karena istrinya, suaminya selingkuh kepada wanita yang bukan istrinya, enggak. Cemburu ketika dengan istri-istri suaminya yang lain, dengan madunya. Bila mana dia cemburu, maka dalam agama luapan cemburunya itu tidak ada, tidaklah mencelakainya atau tidak memudaratkannya, tidaklah mencelanya. Maka marahnya Aisyah kepada Nabi dalam hadis ini maksudnya marah karena api cemburu. Bahkan dia dalam hadis-hadis yang kemarin tentang Khadijah mengatakan kepada Nabi, masih ingat juga kamu dengan wanita tua itu. Ya. Nah, ini dan bahkan terkadang karena cemburu dia pecahkan mangkok. Ya. Tindakan-tindakan wanita yang cemburu kepada madunya ini lepas kontrol dan dalam Islam ini terbuka. Selama tidak merusak, selama tidak sampai ke tingkat yang haramnya. Yang haram adapun yang berhubung dengan suaminya, ya tentang luapan emosinya atau marahnya itu bebas. Sehingga apalagi marah kepada suaminya dan suaminya Nabi. Kalau memarahi seorang Nabi tentu ini perkara yang besar. Bisa jadi mengeluarkan dari agama. Ya, marah kepada Nabi SAW, marah yang disebabkan oleh kebencian, ketidaksukaan, tentu ini sebuah perkara yang besar dan bahkan mengeluarkan dari agama. Yang seharusnya kita kan mencintai Nabi, sekarang memarahinya. Ya, tentu tidak benar. Dan ini tidak akan mungkin dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Alasannya apa? Ya, alasannya dia bukan karena tidak suka kepada Nabi, tetapi ingin melampiaskan ke emosinya tadi untuk menjauhi namanya sebentar. Padahal hatinya tetap pada Nabi SAW. Ya, diri Nabi tetap dimuliakannya sebagai suami. Apalagi sebagai seorang Nabi. Cuma ketika emosi itu, menyebut nama Nabi saja dia tidak merasa nyaman. Biasalah orang emosi manusiawi. Tetapi sebab emosinya itu tadi. Ya, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan juga oleh An-Nawawi. Ya, menukilkan perkataan para ulama bahwa marahnya Aisyah bukan marah seorang istri ketika suaminya pulang dengan hasil pendapatan yang kecil atau memarahi, membentak, tidak sama sekali pernah dilakukan oleh istri-istri Nabi kepada Nabi SAW, membentaknya, kemudian meneriakinya, kemudian tidak melayaninya sebagai seorang suami, sama sekali tidak. Marah dia itu saja, dia bersumpah dan sumpahnya tidak menggunakan tidak bersumpah dengan Allah dengan menisbatkan kepada Nabi lagi, tetapi kepada Nabi Ibrahim. Ya, itu saja. Ya, tanda marahnya, emosinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun tentang memuliakan, menghormati sebagai seorang suami, apalagi sebagai seorang Nabi, mereka adalah potret keindahan, potret kemuliaan yang luar biasa. Jangan dijadikan ini sebagai dalil, wahai para istri, untuk memarahi suami, untuk membentak-bentak suami, untuk meneriaki dan berkacak pinggang di hadapan suami. Kata Nabi SAW, andai kata saya boleh menyuruh manusia untuk sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka saya akan suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan betapa besar hak seorang suami terhadap istrinya. Hak seorang suami terhadap istrinya. Bagaimana seorang istri wajib memuliakan, menghormati dan menghargai, berkhidmat, berbakti kepada suaminya. Adapun hadis ini dalam kondisi seperti tadi, Anda tidak merelakan dan bahkan tidak mengizinkan suami Anda untuk bertaadud, untuk memiliki istri yang lain. Ya, cemburu apa yang nanti Anda alasan untuk marah kepada suami? Tidak ada, kecuali kalau suaminya berlangganan di luar, apalagi dia bekerja, ya luar biasa, bekerja kemudian dia terjerumus kepada dosa. Dan ini sebuah hal yang terjadi pada saya. Dan sekali-sekalinya dalam konsultasi saya mengarahkan seorang istri untuk membuka pintu ta'adud kepada suaminya. Karena dia sudah menangis mengatakan suami saya melakukan begini, begini, begini. Dan saya tanya kerjanya apa, kerjanya di sini. Ya. Dan saya mesti berjumpa dengan suaminya. Ya. Karena andai kata ada di sini suaminya, saya ingin berjumpa. Bila mana nanti istrinya mengajak berjumpa dengan saya, maka saya ingin berjumpa. Dan saya memberikan solusi sekali saja, ya, selama saya berhadapan dengan masalah yang hampir sama. Ya, dia menceritakan suaminya berdosa begini, dan dia bertekad untuk bertobat. Dan terus mengatakan bertobat, dan nampak memang ruh tobat. Tapi kalau dia tidak diberikan solusi yang baik, tentu tidak akan mungkin. Apalagi dia di komunitas yang seperti itu. Maka jangan beralasan untuk memarahi suami dengan hadis ini, sementara Anda sama sekali tidak membukakan pintu ta'adud untuk suami Anda. Ya. Kalau memang tidak membukanya, maka berbaktilah kepada suami dengan sebenar-benarnya. Aisyah wajar, Aisyah lumrah ketika dia emosi kepada Nabi karena madu-madunya. Tapi alasan Anda untuk emosi kepada suami apa? Itu pertanyaan saya. Alasan Anda untuk emosi kepada suami apa? Apakah lantaran pendapatannya berkurang lalu Anda memarahi, membetakinya dan tidak melayaninya di rumah? Ya. Dikhawatirkan ancaman Nabi SAW, inni uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa. Saya diperlihatkan neraka dan ternyata banyak penghuninya dari kalangan wanita. Ya. Ini kajian yang disukai oleh suami ya. Enggak, saya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika seorang istri menjadikan ini sebagai dalil untuk memarahi suami. Ya. Dan kita katakan tadi, saya juga membaca syarah-syarah yang lain dari hadis ini, bahwa hampir semua pensyarah hadis mengatakan Aisyah marah kepada Nabi bukan karena marah dalam masalah-masalah yang lain, tetapi marah karena cemburu kepada madu-madunya yang lain. Sebegitu juga yang lain cemburu dan marah dan bahkan mengutus utusan-utusan kepada Nabi tentang Aisyah. Nanti akan kita dapatkan hadis-hadisnya. Jadi kalau masalah cemburu dengan madu-madu dengan istri-istri suami yang lain, ini masalah yang terbuka selama bisa terkontrol dan tidak sampai ke tingkat kekufuran dan dosa besar membunuh atau yang lain-lainnya. Wallahu ta'ala alam, dan ini sangat penting, jangan sampai ini disalahpahami. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan. 6233. Ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ibnu Numair qala haddatsana Abdah an Hisham bin Urwah bi hadzal isnadi ila qawlihi la wa rabbu Ibrahim la wa rabbi Ibrahim wa lam yadhkur ma ba'da. Ini hadis yang sama, cuma sedikit berbeda dengan yang lain dari keseluruhannya. Karena di sini tidak disebutkan kata-kata Aisyah, oh iya benar seperti itu, tidak ada. Dia hanya mengatakan perbedaan antara kapan Aisyah marah dan kapan Aisyah rela dan suka kepada Nabi SAW, itu ketika berubahnya sumpahnya, bunyi sumpahnya. Kalau dia dalam keadaan tidak marah, dia mengatakan la wa rabbi Muhammad. Kalau dia sudah mulai emosi karena banyaknya, karena kalau dua saja istri sudah pasti ada garam-garamnya, apalagi kalau 9, ya, apalagi kalau 8. Cemburu dengan ini, cemburu dengan itu, cemburu dengan ini, dan bahkan Aisyah mengatakan saya cemburu sangat dengan yang sudah meninggal dunia, Khadijah radhiyallahu taala. Karena Nabi menyebut-nyebutnya terus, menceritakan terus, menyembelih hewan dibagi-bagikan kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan bahkan ketika Hala bintu Khuwailid datang untuk bertamu, terdengar suaranya hampir sama, Nabi SAW menikmati. Seakan-akan itu Khadijah yang masuk. Ini yang membuat Aisyah benar-benar manusiawi. Apalagi dia kan masih kecil juga. Alasan sebagian para ulama termasuk Al-Qadhi menukilkan bahwa dari usia, faktor usia juga mendukung. Karena Aisyah remaja. Aisyah belum dewasa. Umurnya belasan tahun. Ketika Nabi meninggal usianya 18 tahun. Atau kurang dari itu. Ya, berarti dia masih remaja. Dan itu yang belasan tahun ini kan dalam bahasa kita itu masih di bawah umur. Ya. Orang sekarang ini menikah 21 tahun itu sudah terlalu tua. Masih terlalu muda kata mereka. Usia kok menikah kok umur 22 tahun, 23 tahun. Ya. Di kalangan kita, di gambaran orang-orang umum, bahwa 22, 23 ke bawah, itu muda. Apalagi 17 tahun ya. 17 tahun sekarang ini peraturannya masih di bawah umur. Aisyah radhiyallahu ta'ala 2 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Sudah sekian lama dia menjadi istri Nabi SAW. Jadi sifat anak kekanak-kanakannya tetap masih ada. Dan nanti akan kita dapatkan yang lebih dari ini. Yang lebih dari ini. Jadi ini alasan juga kenapa cemburunya dia kepada madu-madunya yang lain luar biasa. Karena memang dari faktor usia mendukung. Tetapi, dan ini juga termasuk perkara yang boleh-boleh saja terjadi pada seorang istri ketika cemburu kepada madu-madunya. Kita baca satu hadis lagi. 6234. Ya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat, nah ini yang juga saya isyaratkan tadi, annaha kanat tal'abu bil banati inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah bahwa dia ya adalah pernah ya bermain-main dengan anak-anak wanita lain di sisi Nabi, maksudnya di rumah Nabi, ya, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Aisyah melanjutkan ceritanya, wa kanat ta'tini sawahibi fa kunna yanqami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang kawan-kawan saya tadi datang ya, dan mereka menjauh dari Nabi. Artinya ketika masuk mereka agak jauh-jauh dari Nabi, tidak berani mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Aisyah, fa kana Rasulullah sallam yusarru bihinna. Ya, ini terbaliknya, harakatnya terbalik. Yusarribuhunna, benar. Fa kana Rasulullah sallam yusarribuhunna, bukan yusarru bihinna tetapi yusarribuhunna. Artinya mempersilakan mereka untuk menemuiku. Ya. Mempersilakan mereka untuk menemuiku. Ya. Maksudnya ketika mereka minta izin masuk, kemudian dibukakan pintu dan mempersilakan masuk untuk menjumpai dan berkumpul dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ini merupakan keutamaan. Nabi SAW menghargai, mencintai, menyayangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana dipersilahkan atau dibukakan oleh Nabi kesempatan kepada Aisyah untuk bermain-main di rumahnya bersama kawan-kawan sebayanya. Kawan-kawan sebayanya yang tentu di sini banat, yaitu anak-anak masih remaja. Di rumah Nabi SAW. Dan ini jelas-jelas menunjukkan keutamaan, yaitu kasih sayang dan perhatian Nabi, bijaksananya Nabi SAW mengukur membeda-bedakan cara bersikap kepada orang-orang dengan faktor usia yang berbeda. Walaupun mereka antara mereka semuanya istri-istrinya, tetapi mereka yang lain adalah orang-orang yang sudah dewasa, dan bahkan di antara mereka ada yang sudah tua seperti Saudah. Dan sebagian yang lain adalah sudah dewasa, dan mereka pada umum semuanya adalah janda-janda yang bertakwa, yang saleha, sementara Aisyah radhiyallahu ta'ala masih anak-anak. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan cara bersikap, ya, cara bersikap dan bermuamalah dengan mereka. Dan ini tentu tidak akan lepas dari keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tentang kata-kata wujida tadi ya, wajadtu fi kitabi, saya tadi berencana untuk melihat berapa kalinya ada di dalam Sahih Muslim. Ya. Yang tandanya kita tidak menghafalnya, tapi memahami, maka tidak tidak bisa mencari tempatnya, berapa jumlah didapatkan. Ya. Ya, lebih dari satu di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim. Ya, sekarang ini, ya, yang sekarang kita baca tadi, nomor 6232. Kemudian, maaf. Di kitab yang sama, ada dua kali ya, Kitabul Fadha'il. Kemudian, iya, tiga kali di kitab yang sama. Nanti akan kita temukan ya, yang lain-lainnya. Tiga kali di kitab Fadha'il Sahabah, dibawakan oleh Imam Muslim. Sementara dalam Sahih Bukhari, Yang pertama kali di Kitabun Nikah yang sudah kita pelajari, terjadi ada di Kitabun Nikah perkataan yang sama dari Ibnu Abi Syaibah, wajadtu fi kitabi, yang berkata tetap Ibnu Abi Syaibah. Kemudian di kitab Fadailus Sahabah dua kali. Anehnya ini nomor hadisnya kok hampir sama. Oh, yang nomor hadis yang pertama 1422, nomor yang ada dalam kitab. Kemudian nomor yang kedua 2439, nomor yang ketiga 2443. Ya. Ya, mungkin akan ada di bab yang sekarang ini insyaallah. Intinya kata-kata wajadtu fi kitabi dalam Sahih Muslim itu ada tiga kali dan dalam Sahih Bukhari satu kali. Dalam Sahih Muslim tiga kali dan dalam Sahih Bukhari satu kali. Kemudian dalam kitab-kitab yang lain. Ini menunjukkan bahwa ini jarang sekali ya. Berbeda dengan haddatsana, berbeda dengan akhbarana, amba'ana. Ya. Ada dalam kitab Abi Dawud, ada sekali, Musnad Imam Ahmad, ada di sini ada dua kali. Tirmidzi juga ada, Darimi. Ya. Ini menunjukkan betapa bisa dihitung dengan jari. Kata-kata wajadtu fi kitabi dalam periwayatan hadis ini tidak banyak ya, karena memang prosesnya sangat sedikit kejadiannya, maka dia jumlahnya sedikit sekali dan dia bukan tidak sahih karena memang ada dalam Sahih Bukhari, cara seperti ini ada dalam Sahih Muslim, menunjukkan bahwa terkadang hadisnya sahih ya. Ini yang perlu kita tambahkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.